kasihmu itu, kaulah yang satu. Matiku sanggup kerana dirimu, kerana mengintai dirimu. Riwayat hidupku dalam gelap gelita, kaulah cahaya yang menerangi titian kasih sejati ke pintu syurga. Bermula cinta tiada sudahnya, bersatu selama. Kasih sejati ke